dream, believe, and make it happen. Aku melihat pemenang, tapi yang kulihat adalah perjuangannya. Aku melihat pemenang dan air mata yang malah menguatkannya. Aku melihat pemenang dan kegagalan yang tidak mematahkannya. Semua yang lahir, lahir lemah dan menangis. Tapi bukan itu akhirnya. Kita belajar merangkak, lalu berjalan, lalu berlari. Share your dream, believe in your dream. Setiap menit adalah waktumu. Tidak takut karena kamu yang ciptakan masa depanmu. Tidak diam karena maju adalah langkahmu. And most important of all, enjoy the process. Hayalan ini setinggi dunia, seindah indah yang tempat ku memikirkannya. Bila ku dapat ku simpan wajahnya, memegang indahnya, berkulama dunia. Awal ku menggantungkan melemahkan aku melihat tatap matanya. Ayat kalian yang setinggi